Kalau ada pertanyaan silakan. Apakah orang bertauhid bisa kena sihir? Bisa tidak mencelakai sampai menyebabkan musibah berat atau kematian atau hanya efek ringan saja? Tergantung keadaan tauhidnya. Apakah tauhidnya kokoh atau kurang kokoh? Mungkin secara teori dia paham sebagaimana apa yang dipahami oleh ahli tauhid. Tetapi keyakinannya berbeda-beda satu orang dengan orang lain. Yang ini yakin, yang ini lebih yakin, yang ini kurang yakin. Ada yang keyakinannya sekian, ada yang sekian. Dan itu akan terlihat ketika menjalani ujian demi ujian. Biasanya yang selalu lulus adalah orang-orang yang kokoh tauhidnya. Nah, sehingga bisa saja terjadi. Bahkan Rasulullah SAW, imamnya para muwahhidin, disihir oleh Nabi Ibn al-Aqsam, terkena pengaruhnya. Walaupun bukan seperti apa yang dimaukan oleh Nabi Ibn al-Aqsam. Mungkin Nabi al-Yahudi menginginkan yang lebih dari itu. Mungkin menginginkan membunuhnya. Tapi kenyataannya, Nabi hanya lupa. Harusnya dia ke istri yang sana, dia lupa. Apakah istri yang sini atau yang sana? Maka datang Jibril, engkau disihir oleh Nabi Ibn al-Aqsam bil mishti wal musyafa, dengan rotokan-rotokan rambut. Dan umurnya ada di sumur itu, diambil oleh Jibril. Dan kemudian diajarkan al-falak dan an-nas. Jangan ada yang protes, kenapa kok Rasul bisa kena sihir? Kenapa? Karena itu takdir Allah SWT untuk mengajarkan dua surat yang mulia, al-falak dan an-nas. Jangan protes dengan takdir. Sudah terjadi. Kemudian kenapa? Masa Nabi kok bisa? Berarti. Jangan. Jangan sembarangan berbicara. Itu adalah sebab Allah turunkan Al-Falaq dan An-Nas. Itu saja. Kita lihat hikmahnya. Engkau disini bacakan. Setelah dibacakan selesai. Beres. Tidak ada ngaruh sedikit pun. Sihirnya lebih. Alhamdulillah. Kalau seorang terkena sihir dengan bukti-bukti yang ada, terus ada orang yang mengatakan kamu kena musibah diakibatkan kena sihir, kalau ini pernyataan salah, yang benar mengatakan bagaimana? Qulna a'udzubikumullah. Kalau diduga itu kena sihir, diruqyah. Dibacakan Al-Qur'an, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Enggak ada jeleknya, walaupun ternyata bukan sihir. Iya kan? Apa jeleknya? Orang dibacakan Quran, bagus, baik-baik saja. Alhamdulillah. Bismillah, bagaimana keadaan Ustaz Ruwahid Sendang Mulyo? Bagaimana sikap kita? Karena sampai sekarang beliau masih bersendiri dalam dakwah. Itulah kejelekannya. Kejelekannya adalah bersendiri dalam dakwah. Bahkan, sudah berapa kali dinasehati untuk bersama salafin, bersama asatidah, untuk bersama, tetap menyendiri. Dan tetap dia dalam keadaan berjalan sendiri. Nah, bersikap sendiri. Nah, salam-salam maaf. Dan kesempatan sekarang ini, saya ingin menyatakan bahwa saya sudah ingin berlepas diri. Dan saya tidak lagi mau menjadi penasehat di radionya, ataupun di yayasannya, ataupun di pondoknya. Karena kekhawatiran-kekhawatiran yang saya lihat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini jadi pembatalan terhadap apa yang pernah saya katakan. Sebagai nasehat di radionya, saya cabut. Dan saya berlepas diri. Barakallahu fikum. Ada hadis yang menyatakan dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Jika anaknya sudah berkeluarga, kemudian bapaknya meminta anaknya, putranya, hartanya berupa rumah yang dimilikinya dari hasil kerjanya tanpa bantuan dari orang tuanya, apakah wajib diberikannya? Bagaimana kalau itu mertuanya? Qadirna azakumullah, yang dimaksud adalah orang tua, bukan mertua. Bukan mertua, tapi orang tua. Itu pun anak laki-laki. Ya. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik orang tua. Nah. Kalau perempuan setelah nikah, maka itu urusan suaminya. Pernyataan di bawah ini dikategorikan syirik atau tidak? Satu, meyakini bahwa jas hujan yang aku pakai ini tidak akan bajuku basah karena air hujan. Bukan syirik. Meyakini banjir yang terjadi sebabkan banyak orang yang buang sampah di sungai. Bukan syirik. Meyakini obat paracetamol akan menyembuhkan, menurunkan demam anak jika aku meminumkannya, tidak pasti, ini salah. Dan dikhawatirkan jatuh ke dalam syirik. Kalau memastikan. Karena itu hanya usaha. Enam. Orang yang memakai gelang kesehatan yang mengandung unsur magnetik dipakai bisa menyembuhkan penyakitnya. Kalau enggak ada hubungan yang bisa dipaham, maka dikhawatirkan akan jatuh dalam syirik. Nah, kalau tidak ada hubungan yang bisa dipaham. Kalau ada hubungan sebab akibat, seperti banjir karena selokan dan sebagainya, tidak mengapa. Tetapi hendaklah kita bedakan antara berbicara sebab dengan berbicara masalah takdir. Bedakan dengan bahasa yang berbeda. Nah, jangan ketika gembira, ini karena yang disebut selain Allah Ta'ala. Jangan. Sebutkan Alhamdulillah. Dengan sebabmu terjadi begini-begini. Alhamdulillah dulu di awal. Demikian pula ketika terjadi musibah banjir, ucapkan dulu qadarullah wa masya'a fa'al. Ini banjir terjadi lagi karena sebab mereka-mereka ini. Setelah menyatakan qadarullah, sehingga masyarakat diajarkan bahwa musibah-musibah tadi dari Allah SWT karena sebab-sebab tertentu yang kita lakukan. Dari dosa-dosa kita dan dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, ana mau tanya, kalau seorang suami mengucapkan cerai setiap kali bertengkar dengan istri, tetapi dia dalam keadaan marah, apakah itu sudah jatuh talak tiga? Terus kalau dia menyesalinya dan bertaubat, apakah masih bisa nikah lagi? Karena pada saat bertengkar istrinya dalam keadaan hamil. Tapi setelah melihat anaknya lahir, dia berat untuk berpisah. Apakah? Qul inna a'udzukum Allah, usikum wa iyyaka bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada para suami. Jangan latah dengan kalimat cerai. Jangan gampang-gampang berbicara cerai. Kalau wanita biasa, mereka mengucapkan cerai saja, cerai saja, cerai saja. Itu mungkin kayak minum obat ya, sehari tiga kali. Biarkan, mereka perempuan. Tetapi kalian laki-laki, kalau menyatakan cerai, jatuh talak. Talakun jidduhu najid, wahazruhu najid. Tiga perkara. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Yaitu, nikah, talak, rujuk. Jangan main-main. Nikah dan cerai, itu tidak seriusnya pun serius. Walaupun memang ada ikhtilaf sedikit masalah yang marah, tetapi bagi suami menyatakan talak serius atau tidak serius, jatuh. Jangan main-main. Jangan main-main. Semarah apapun, silakan ucapan-ucapan lain yang mengerikan. Asal jangan cerai. Kamu saya injek-injek, saya silakan. Ya cuma ngomong toh, nggak beneran. Untuk nakut-nakuti istri silahkan, tapi jangan dengan kalimat cerai. Jangan. Dikhawatirkan jatuh talak. Barakallahu fikum. Dan kalau sudah talak tiga, tidak akan bisa balik walaupun dia taubat. Kalau sudah talak tiga, tidak bisa balik abadan. Kecuali kalau dia sudah nikah pada dengan orang lain, perempuan itu, kemudian cerai kembali, baru bisa kembali. Itu pun gak boleh direncanakan. Gak boleh direncanakan. Maka hati-hati. Hati-hati. Pulang saja ke rumah orang tuamu. Misalnya, itu bukan cerai. Barakallahu fikum. Yang jelas harus bisa sabar. Menahan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan. Dan akan memiliki hukum yang berat. Nasihati kami untuk bisa istiqomah di atas manhaj salaf. Sudah 2 jam nasihatnya. Untuk istiqomah di atas manhaj salaf. Barakallahu. Bagaimana menjaga ukhuwah di atas manhaj salaf? Qanibna'azakumullah. Kita harus benar-benar menjadi salafi sejati. Kalau salafi itu semuanya kembali pada salaf. Dan kembali kepada salaf itu tidak bisa dengan wangsit. Gak bisa dengan ngelamun. Gak bisa dengan berkira-kira. Kayaknya sahabat begini, kayaknya sahabat gak bisa. Harus dengan riwayat. Harus dengan dalil. Harus dengan sanad. Dan itu keahlian para ulama. Maka harus tetap bersama para ulama. Harus tetap bersama para ulama. Dan jangan jalan sendiri. Jangan lancang memutuskan keputusan sendiri. Berbicara seenak sendiri. Atau berpendapat dengan pendapat sendiri. Akhirnya nama salaf dipertaruhkan dengan akhlaknya. Maksudnya ketika akhlaknya dia belum salaf, tapi benderanya bendera salaf, apa akibatnya? Masyarakat akan berkata, oh, jadi salaf itu akhlaknya jelek ya? Gak bisa bermasyarakat. Tidak bisa mengerti ini, tidak bisa itu. Bayangkan, ini berbahaya sekali. Kalau tidak mengerti hak tetangga, padahal benderanya salaf, sangat berbahaya. Sehingga salaf dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Harus belajar terus, walaupun dia sudah dikenal sebagai ustaz, terus belajar, mengkaji, agar terus bisa mengerti kemana langkah-langkah salaf, kemana jalan salaf, dia turuti terus jejak-jejaknya, sehingga semakin murni, semakin jid, semakin sungguh-sungguh. Kun salafiyan ala jaddah. Jadilah seorang salafi di atas jalannya. Di atas jalannya salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.